Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang zadud da'iyah, bekal para dai. Ya. Saya ulangi kembali bahwa kita ini adalah dai ilallah. Dakwah ini terbebani kepada kita. Di pundak kita untuk menyampaikannya, menjelaskannya kepada umat. Sehingga kita harus membekali diri kita dengan bekal-bekal yang layak, yang harus dimiliki oleh setiap da'i ilallah. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil bekal yang keempat dan bekal yang kelima. Bekal yang keempat yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini barakallahu fikum, sebab yang sangat besar pengaruhnya terhadap tersebarnya dakwah. Karena manusia keumuman mereka melihat kepada akhlak seseorang, bukan melihat kepada apa yang dia sampaikan. Ya, kebanyakan manusia, terutama orang-orang awam, mereka melihat akhlak, bukan melihat apa yang dia sampaikan. Berapa banyak ya orang-orang yang menyimpang diikuti, ramai pengikutnya. Padahal yang dia sampaikan adalah kebid'ahan, kesyirikan, penyimpangan, tetapi dia mempunyai kelembutan, akhlak yang baik. Ya, dia baik kepada orang, senyum, memberikan salam, tanya kabar, datangi rumahnya. Ya. Padahal yang dibawa adalah kebid'ahan, tapi luar biasa pengikutnya banyak. Ya, orang-orang mengikuti dia. Kenapa? Melihat kelembutannya, bagus katanya. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau seandainya itu kebenaran. Kebenaran yang datangnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ditambah dengan akhlak yang baik, ini insyaallah akan lebih besar membawakan pengaruh. Artinya yang batil saja ketika pembawanya ya berhias dengan akhlak yang baik, banyak yang diikuti, banyak yang mengikuti, banyak yang tertipu. Nah, apalagi kalau kebenaran ya, selain fitrah mereka membenarkan suatu kebenaran datang dari Quran dan Sunnah, ya, ditambah jika pembawanya membawa akhlak yang baik, berlemah lembut, ya, tidak kaku. Dalam artian dia mudah menegur, ya, dia mudah menyapa, memberikan salam. Nah, insya Allah ini akan menjadi sebab terbesar diterimanya dakwah. Bukan hanya kepada ikhwan, bukan hanya kepada aba, kepada para akhwat pun, ummahat pun harus demikian. Ketika mungkin dia melewati kumpulan ibu-ibu yang sedang duduk, berikan salam, tanya kabarnya, atau sekedar basa-basi, numpang lewat bu, saya permisi ya, sampaikan demikian. Walaupun misalnya mereka tidak melihat wajah kita, apakah karena wajahnya dibalik cadar, tersenyum atau tidak, dengan kita memberikan salam kepada mereka, mereka akan berhusnudon bahwa kita yang di dalam wajah ini sedang tersenyum. Nah, barakallahu fikum. Ini masih banyak kita dapati ya, orang-orang yang kurang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Sehingga umat tidak suka, masyarakat tidak suka ya, bukan karena yang dia sampaikan, tetapi karena akhlaknya yang tidak bagus. Dan perlu diketahui bahwa akhlak ini, akhlak yang baik ya, selain ini sebab tersebarnya dakwah, akhlak yang baik juga sesuatu ya yang dengannya seseorang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul pernah ditanya dengan suatu amalan yang manusia dengannya banyak masuk surga. Ya Rasulullah, amalan apa sih yang manusia banyak dengan sebab tersebut masuk jannah? Maka Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dalam artian dia mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa husnul khuluq dan akhlak akhlak yang baik. Nah, takwa kepada Allah juga husnul khuluk, akhlak yang baik. Barakallahu fikum, ini sebab seseorang banyak masuk ke dalam al-jannah. Kemudian Rasul ditanya lagi, an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Ditanya tentang sebab yang seseorang dengannya banyak masuk neraka. Maka Rasul menjawab, al-fam wal-faraj, mulut dan kemaluan. Iya, mulut dalam artian lisan kita, kemaluan kita. Sebab terbesarnya seseorang masuk neraka, ya, adalah karena mulutnya, karena lisannya, dan karena kemaluannya. Amalannya, ibadahnya banyak, tetapi lisannya tidak pernah menjaga daripada menyakiti orang lain. Suka membuat orang lain tersinggung, suka menyakiti saudaranya, suka memfitnah saudaranya, menggibah saudaranya, menyebarkan aib-aib saudaranya, berdusta, berbohong, dan lain sebagainya, berkata kasar. Maka barakallahu fikum, gara-gara lisannya tadi, dia akhirnya dijatuhkan ke dalam neraka. Kenapa? Pahalanya berkurang, ya. Pahala sholatnya, pahala sodakohnya berkurang disebabkan dengan dosa-dosa yang diperbuat karena lisannya. Menyakiti orang lain, orang lain tersinggung, ya, sakit hati, ya. Dan tanpa dia sadari, pahalanya pun, pahalanya berkurang karena telah menyakiti orang lain. Berdusta, ya, mengadu domba dan lain sebagainya, menyebarkan aib saudaranya, memfitnah, menuduh, ini semua perkara-perkara yang dilakukan oleh lisan. Dan semua itu adalah dapat mengurangi pahala kita. Biarkan orang lain menjelek-jelekkan kita, silahkan. Ya, cukup tutup telinga kita, jangan dengari, ya, ucapan-ucapan mereka yang menghinakan kita. Barakallahu fikum. Wal faraj, kemaluan. Ya. Secara umum entah dengan perzinahan, ya, atau dengan dia tidak beristinja ketika buang air. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang lain dikuatkan bahwa kebanyakan seseorang masuk neraka adalah disebabkan al-baul, air kencing. Ini banyak orang yang ketika buang air kecil tidak beristinja. Nah, maka al-farad di sini meliputi dengan sesuatu yang berkaitan dengan zina, hawa nafsu, ya, berzina dengan selain istrinya, atau yang berkaitan dengan kemaluan lain seperti buang air yang tidak beristinja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, bekal yang kelima, yaitu menghilangkan penghalang antara dirinya dengan manusia. Nah, menghilangkan penghalang antara dirinya dengan manusia. Ini pun pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Ya, barakallahu fikum. Dan di antara yang menjadikan seseorang susah atau kesulitan untuk menyampaikan kebenaran atau menasihati saudaranya, itu karena tidak mempunyai komunikasi yang baik. Tidak mempunyai komunikasi yang baik. Ya. Sehingga ketika dia mau menyampaikan, sungkan. Kenapa? Karena belum pernah ada komunikasi. Maka ini yang harus dipatahkan, dihilangkan. Dengan apa? Dengan kita menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ya. Barakallahu fikum. Awalnya ketika kita ingin menegur, tidak mungkin kita belum kenal langsung disampaikan, Bapak keliru. Itu enggak benar, ya. Tetapi awali dulu dengan basa-basi, ya, tanya kabar. Kemudian setelah itu, Pak punten, tadi saya melihat Bapak habis sholat asar kok sholat 2 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Kan enak. Enggak tiba-tiba, Bapak kok sholat 2 rakaat? Belum ada pembicaraan sebelumnya, belum ada komunikasi. Iya. Tentu dia akan tersinggung. Tetapi awali dulu dengan komunikasi. Tanya kabarnya, jalan sambil berjalan, sambil ngobrol. Barusan masuk ke dalam inti permasalahan. Maaf Pak, tadi saya melihat Bapak kok sholat habis asar sholat 2 rakaat. Itu sholat apa Pak? Iya. Sholat, oh iya. Iya. Baru dia sadar. Iya. Tadi saya sholat sunnah. Nah, kita sampaikan bahwa sholat asar, ya, tidak ada ba'diyahnya. La sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Ini subhanallah, ada salah seorang ikhwah, nah, yang alhamdulillah dia sekarang ngaji bersama kita, sebabnya remeh, hanya gara-gara ini. Ya, dia orang baru tinggal di PCI, ya, kemudian suatu ketika habis sholat asar, dia sholat 2 rakaat. Sekarang aja saya tunggu. Begitu keluar, kita jalan bareng, tinggal di mana? Ternyata dekat rumahnya. Nah, baru saya sampaikan, maaf tadi, kayaknya tadi sholat duha kok setelah asar. Sholat apa? Sholat ba'diyah. Nah, setelah komunikasi yang terjadi, baru kita sampaikan. Nah, kemudian setelah itu, dia tertarik untuk kajian bersama kita. Alhamdulillah sampai sekarang pun beliau masih hadir kajian bersama kita. Artinya dengan sebab yang remeh, ya, tetapi ba'dallah dengan taufik dari Allah itu bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Maka jangan dianggap remeh komunikasi terhadap masyarakat. Ya. Bangun komunikasi ini yang harus kita hilangkan. Penghalang-penghalang seperti ini yang harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Kemudian az-zadus sadis, bekal yang keenam, yaitu hati yang lapang. Hati yang lapang terhadap orang yang menyelisihinya. Hati yang lapang terhadap orang yang menyelisihinya. Ini pernah kita sampaikan di awal pembahasan, di awal kajian dulu, bahwa yang menyelisihi kita bisa jadi kebenaran ada pada dia, bisa jadi kebenaran ada pada kita. Nah, kalau seandainya yang menyelisihi kita tersebut di atas kebenaran, maka jangan sungkan bagi kita untuk mengakui bahwa kebenaran ada pada dirinya. Dan jangan sungkan untuk kita mengatakan saya keliru, Anda yang benar. Jazakallah khair, sudah mengingatkan. Barakallahu fik. Tapi kalau seandainya yang menyelisihi kita dia yang keliru, artinya tidak dibangun di atas kebenaran, maka kita berkeharusan untuk menjelaskannya. Berkeharusan untuk menjelaskannya. Jika dia menerima, walhamdulillah. Jika tidak, maka tinggalkan. Artinya tidak perlu, ya, memaksa dirinya. Nah, innama anta muzakir, engkau hanyalah sebatas memberikan peringatan. Qal azadus saris, bekal yang keenam, ayyakuna qalbud da'iyati munsyarihan liman khalafahu. Seorang da'i haruslah mempunyai kelapangan dada terhadap orang yang menyelisihi dia. Nah, apalagi idza ulima anna allazi khalafahu husnun niyyah, apalagi kalau yang menyelisih dia itu mempunyai niat yang baik, ya, dia tidak sepaham dengan kita, maksudnya tidak apa yang dia pahami tidak sama dengan yang kita pahami. Jika dia menyelisih kita karena kita keliru, maka barakallahu fikum, kita harus menerima apa yang ada pada dirinya jika memang dia dibangun di atas dalil. Nah, jangan kemudian kita memaksakan diri, ya, kamu harus ikut dengan apa yang saya pahami. Tidak. Kalau memang dia dibangun di atas dalil. Juga banyak, terutama dalam masalah furu'iyah, masalah cabang, ya, yang tidak sama dengan kita. Ya. Jangankan dengan orang yang awam, ya, dengan yang sesama ahlu sunnah, yang sama-sama belajar dari satu guru, dari satu syekh, ya, juga banyak didapati ketidaksamaan. Maka kita pun sebagai seorang da'i, ya, harus berlapang dada. Jangan memaksakan dia untuk ikut bersama apa yang ada pada kita. Misal, ada yang ketika bangun dari ruku, tangannya disedekapkan kembali. Ada yang lurus langsung. Ada juga yang ketika ruku, yang ketika sujud dia mendahulukan lututnya dulu. Ada yang mendahulukan tangannya dulu. Nah, ada yang ketika membaca Al-Fatihah, bacaan basmalahnya dikeraskan. Yang ini dipelankan. Ini semua dalam masalah furu'iyah, terjadi banyak perselisihan di kalangan para ulama. Maka yang harus kita lakukan adalah diskusi bersama dia. Antum ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dasarnya apa? Meletakkan kembali di atas dada. Dia sampaikan begini, dalilnya ini, penjelasannya begini. Iya. Sebaliknya bertanya, Anda ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, tidak mensedekapkan tangannya. Dasarnya apa? Nah, maka barakallahu fikum, mana yang hujahnya di atas dalil, ya, itu yang diamalkan. Tetapi kalau memang masing-masing berkeyakinan dengan pendapat yang dia yakin dari mazhabnya, maka jangan memperpanjang masalah. Jangan sampai gara-gara masalah furu'iyah, kemudian kita meninggalkan saudara kita. Ya. Apalagi sampai mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Dia bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena ketika sholat, ketika tahiyat, jarinya digerakkan. Ini juga masalah khilafiyah. Antara menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari di saat tahiyat. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat dengan menggerakkan jari. Ya. Syekh Mukbil berpendapat tidak menggerakkan jari. Karena hadisnya syadz. Dan saya berpendapat dengan apa yang ada pada Syekh Mukbil. Hadisnya syadz. Di dalamnya ada Ibnu Qudamah. Ya, dikatakan bahwa Ibnu Qudamah syadz menyelisihi kebanyakan perawi yang thiqah, perawi yang diterima. Maka hadisnya syadz. Nah, maka tidak sepantasnya kemudian kita sampai berselisih dengan saudara kita gara-gara masalah yang ini menggerakkan jari, yang ini tidak. Nah, biarkan ya, selama dia mempunyai dalil, ya, barakallahu fikum, mempunyai dasar, ada fatwa dari ulama, ya sudah, yakini apa yang kita yakini. Jangan sampai gara-gara masalah itu kemudian kita bermusuhan dengan saudara kita. Nah. Qala fa innahu yanbaghi lil insan ayyakuna maronan fi hadhil umur. Hendaknya seorang manusia, terlebih seorang dai, melatih dirinya untuk masalah seperti ini, perselisihan, kok yang ini begini, yang ini begitu. Nah, min hadzal khilaf, dari perselisihan yang terjadi. Nah, jangan sampai misaron au musaron lil adawah wal bagdo, menyebabkan, jangan sampai gara-gara perselisihan tadi menyebabkan permusuhan dan kebencian. Nah, kecuali rajulun khalafa mu'anidan, menyelisihinya karena sekedar hanya menentang saja, tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, mungkin yang demikian kita sampaikan hujah yang keras kepada dia. Ya, yubayyin lahul haq, menjelaskan kebenaran. Nah, tetapi kalau dia yusir ala batilihi, tetap di atas kebatilannya, fa inna hadza yajib ay yu'amil bima yastahiq, kita menyikapi dia dengan sikap yang memang harus dia dapatkan. Ya, mungkin dia, ya, kita tinggalkan, mungkin dengan mengingatkan manusia bahwa apa yang ada pada dia dalam hal ini adalah kebatilan, suatu kekeliruan, ya. Barakallahu fikum, atau jangan duduk bersama dia karena apa yang dia sampaikan adalah kebid'ahan, kesyirikan, penyimpangan dan lain sebagainya. Disampaikan kebenaran. Nah. Qala hunaka masail furu'iyah yakhtalifu fiha an-nas. Di sana banyak permasalahan furu'iyah yang banyak terjadi perbedaan di kalangan manusia. Wahia fil haqiqah, padahal hakikatnya mimma wasa'allahu fihi ala ibadi, dari perkara yang Allah mudahkan ya untuk hambanya, bukan suatu usuliyah, bukan perkara usul, perkaranya luas dalam masalah fikih. Nah, seperti tadi ya, gara-gara tidak gara-gara membaca basmalah dikeraskan ya, sampai-sampai ditinggalkan. Ini dia bukan ahlu sunnah. Kenapa? Bacaan basmalahnya dikeraskan. Barakallahu fiik. Padahal ada beberapa dalil yang menunjukkan Rasul mengeraskan bacaan basmalah. Tetapi yang lebih banyak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memelankan bacaan basmalah. Tetapi yang menjadi inti adalah jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan, ukhuwah hanya gara-gara dia mengeraskan bacaan basmalah. A'ni masail laisat minal usul, bukan masalah usuliyah. Allati tablughu ila takfiril mukhalif, yang mengharuskan atau yang sampai kepada pelakunya menjadi kafir. Nah, tetapi dari perkara yang memang urusannya luas, masalah fikih ya. Barakallahu fikum, ini yang kita semua harus memberikan kemakluman kepada orang yang memang gerakannya, ibadahnya ya tidak sama dengan kita. Seperti tadi, ini menggerakkan jari, yang ini setelah bangkit dari ruku sedekap kembali. Yang ini bacaannya dikeraskan, yang ini bacaannya dipelankan. Nah, barakallahu fikum. Yang ini duduknya iftirosh, yang ini duduknya tawarruk. Maka jangan sampai permasalahan fikihiyah menjadikan sebab, barakallahu fikum, permusuhan di antara manusia. Nah. Ola idza hakama al-hakim, ya, mungkin dia berijtihad mengikuti ijtihad seorang ulama. Yang namanya ijtihad, ya, kalau memang benar mendapatkan dua pahala, jika keliru mendapatkan satu pahala. Kata Rasulullah, idza hakama al-hakim fajtahad, apabila seorang hakim berijtihad fa asab, lalu ijtihadnya benar, falahu ajrun, baginya mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, tapi kalau keliru baginya satu pahala. Nah, tetapi perlu diingat bahwa yang namanya ijtihad bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah. Kalau ternyata kita mengetahui bahwa ijtihadnya keliru, maka jangan diikuti. Sebagai contoh adalah ijtihadnya Abdullah bin Umar. Beliau masalah janggut. Ini juga sering dibahas di kalangan atau dijadikan hujah oleh ustad-ustad yang mereka memotong janggut untuk membenarkan apa yang dia lakukan memotong janggut. Ini ijtihadnya Abdullah bin Umar. Kata beliau, ketika beliau berhaji, ya, beliau berijtihad. Jenggot yang melebihi genggaman ujungnya boleh dipotong. Ini ijtihadnya Abdullah bin Umar. Nah, maka kita sampaikan bahwa ijtihadnya, bahwa Abdullah bin Umar ijtihad. Berijtihad. Yang namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Dan jika dia orang yang ahli ijtihad, orang yang memang berhak untuk berijtihad, mendapatkan satu pahala meskipun keliru. Tapi kalau kita tahu bahwa ijtihadnya keliru, maka jangan diikuti. Kita sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berijtihad. Beliau berijtihad ketika haji, rambut dicukur. Beliau mengira bahwa janggut ini juga bagian dari kepala yang harus dipotong. Maka beliau menggenggam dari janggutnya dan memotong ujungnya. Tetapi ini keliru. Dari sisi apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain tidak pernah melakukan hal itu. Ya, enggak pernah memotong sedikit pun dari janggutnya, membiarkan apa adanya. Ditambah ijtihad yang menunjukkan kekeliruannya bahwa itu dilakukan ketika haji. Ya. Adapun yang ini dijadikan untuk secara umum. Ya, sedang tidak berhaji di Indonesia, ya kan? Tidak berhaji. Berdalil dengan hujahnya atau ijtihadnya Abdullah bin Umar. Ya. Dengan mengambil segenggam lalu memotongnya. Ditambah yang dipotong bukan dari bawah, tapi dari atasnya. Ya. Nah, ini tambah keliru lagi. Sudah tidak tepat penerapannya, ya, prakteknya pun tidak benar. Barakallahu. Maka kita sampaikan Abdullah bin Umar berijtihad. Beliau mendapatkan pahala meskipun keliru karena Rasul tidak pernah melakukannya. Yang ditambah Abdullah bin Umar berijtihadnya di saat haji, yang beliau mengira janggut bagian dari kepala, yang kepala dicukur maka janggut pun dipotong. Ya, tetapi Rasul tidak melakukannya. Adapun Anda di Indonesia tidak sedang berhaji, maka tidak tepat kalau seandainya berijtihad dengan ijtihad yang dilakukan saat sedang haji ataupun umroh. Wallahu a'lam. Ini sering kita dapati, ya, ustadz-ustadz yang berdalil dengan hujah Abdullah bin Umar untuk membenarkan apa yang dia lakukan memotong janggut. Wallahu a'lam. Qala fal mujtahid la yakhruj an dairatil ajr. Seorang mujtahid tidak akan lepas dari pahala selamanya. Entah dia mendapatkan dua pahala kalau dia benar, atau mendapatkan satu pahala jika keliru. Ini kalau orang memang ahli ijtihad. Kalau kita bukan orang yang ahli ijtihad, nah, maka tidak pantas untuk berijtihad sendiri. Barakallahu fikum. Ini kalau memang dia seorang alim, seorang pakar ahli fikih, pakar usul, berijtihad mungkin dapat dua pahala atau dapat satu pahala kalau keliru. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak faham kaidah berijtihad, nah, maka tidak pantas. Yang ada kita bertanya kepada yang mengetahui, bertanya kepada ustaz, bertanya kepada syekh. Nah, barakallahu fik. Qala wa idza kunta la turid ay yukhalifaka ghairuk fa inna ghairaka aidan yuridu alla yukhalifu ahad. Ini berkaitan dengan pembahasan judul, bahwa hendaknya kita berlapang dada ketika ada orang yang tidak sejalan dengan kita atau ada orang yang menyelisihi. Sebagaimana engkau tidak menginginkan ada orang yang menyelisihi Anda, maka teman Anda pun tidak menginginkan ada orang lain yang menyelisihi dia. Nah, Fakama annaka turidu ayyakhudhan nasu biqaulik, sebagaimana engkau juga menginginkan manusia mengambil pendapatmu, maka orang yang menyelisihi pun menginginkan orang lain mengambil pendapat dia. Maka kalau seandainya masing-masing seperti ini, kamu harus berkata dengan apa yang saya katakan, ya. Kamu harus meninggalkan apa yang saya tinggalkan. Yang ada adalah menimbulkan permusuhan. Tetapi apa? Kembalikan kepada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah. Wa makhtalaftum fihi, apa yang kalian perselisihkan min syai'in, dari sesuatu, fahukmuhu ilallah, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Hanya kembalikan dalilnya. Iya. Siapa yang mencocoki Al-Quran? Siapa yang mencocoki Al-Hadis? Nah. Ada ayat nanti. Fa in tanazantum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Afan. Apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang lebih baik dan sebaik-baiknya ta'wil ataupun tafsir. Nah, yang benar ilallahi war rasul, bukan ilallahi war rasuli. Surat An-Nisa ayat 59. Fayajib ala kulil mukhtalifin wal mutanazi'in ayyarji'u ila hadainil aslain kitabul ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Maka wajib bagi yang berselisih, ya, untuk mengembalikan permasalahannya kepada dua pokok ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, wala yahillu li ahadin ayu'arido kalamallahi wa rasulih. Ayu'arido kalamallahi wa rasulah bikalami ahadin minal bashar mahmakan. Kalau seandainya sudah dipertemukan pendapat A, pendapat B, kemudian yang nampak adalah pendapat A yang di atas kebenaran, maka tidak halal bagi seorang pun untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti perkataan manusia, siapapun itu orangnya. Nah, fa idza tabayyana lakal haqqu fal wajibu an tadriba biqaulin man khalafahu biqauli man khalafahu. Ya, kalau memang sudah nampak kebenaran, maka yang wajib adalah yang engkau membantah perkataan orang yang menyelisihi tersebut dan meninggalkan perkataan orang yang menyelisihinya. Wa alla taltafit ilaihi mahma kanat manzilatuhu minal ilmi waddin, dan jangan engkau melihat atau mengikuti pendapat dia meskipun dia mempunyai kedudukan dari sisi ilmu dan agama. Kenapa? Li'anal bashar yukhti, karena manusia pasti bersalah. Lakinna kalamallaha, ya, lakinna kalamallaha, kalamallahi wa rasulahi wa rasulahu laisa fihi khata. Tetapi perkataan Allah dan Rasulnya, ya, tidak mungkin di dalamnya terdapat kekeliruan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terkhusus kepada saya pribadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, insyaallah mungkin setelah ini akan disampaikan Abu Aisyah mungkin, ya. Kait